buat sama tambahin mas ATS Audio. Thank you. rogok wajon bergoyang. Tonight.

suwon Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane kembali ati kang sepi. Aku ramah sama dan kon pergi.

maju ke depan semuanya. Bila ditunjukkan lagi ya. Iki ora perlu diketuni, janjimu biyen kowe sanggup ngenteni. Kau ilang aku, muka dadi jodoni. Ora kena prawane tak enteni randane. Oh!

Jambana Solo Kondolan Udbi Tawat Lanam Kodi Kosuk-kosuko Naki Ngojo Ningat Kaji Jaya Neng Bulan Rajan Kucuk Neng Jamoro begini Koro original. Sajak raya wengi pikir no isi hati opo tenato resno iki hati sisi matep anggon ku pikir rano siti ku ake cerita iki gagal api kakuku yakin yakin no yakin aku tenanai sumpah yang janji iloku nesetan kurang-kurangnya kurangku sekurangnya dan anane gede thank you.